da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da siapa yang sedang berlamunan dengarlah laguku membawakan semboyan gembira nantikan saat yang akan tiba kau harus mencoba merasakan irama hidup yang ada padaku sedang melanda. Tak bisa kau terus meneruskan membuat hidupmu tanpa arti, harus mengejar harapan baru yang diperlukan oleh semua. Ayolah kembali menikmati irama hidup ini. Selalu meneruskan irama hidup yang ada.